Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم mengajarkan kepada kita bahwasannya jalan-jalan menuju kebaikan itu amatlah banyak. Seseorang dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya bisa menunaikan kebaikan-kebaikan itu dengan cara yang sesederhana mungkin. Ia bisa berbuat kebaikan dengan menyunggingkan senyum dan menampilkan raut muka yang berseri-seri. Ia bisa berbuat kebaikan dengan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dari saudaranya tersebut. Ia bisa berbuat kebaikan dengan zikrullah atau dengan tilawatul Quran atau dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuka pintu-pintu kebaikan dengan jumlah yang teramat banyak, dan pintu-pintu kebaikan tersebut tak bisa kita hitung satu demi satu. Seseorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu pun merupakan satu dari sekian banyak pintu kebaikan. Karena sesungguhnya sedikit sekali dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Seorang yang pandai bersyukur, Allah janjikan tambahan nikmat kepada dirinya. Dan seorang yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan timpakan bencana, Allah timpakan malapetaka, Allah timpakan siksa yang pedih. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka niscaya aku akan tambahkan, pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, akan tapi jika kalian mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan bagi siapapun dari hambanya yang beriman, yang pandai bersyukur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan siksanya yang sedemikian keras kepada hambanya yang tak pandai bersyukur. Bisa ditelisik kisah Qarun yang hidup semasa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah limpahkan kepada Qarun harta kekayaan yang melimpah, harta kekayaan yang sedemikian banyak. Bahkan dikisahkan harta-harta kekayaan itu tersimpan di dalam gudang-gudang, dan untuk mengangkat kunci gudang-gudang tersebut diperlukan sosok-sosok manusia yang perkasa. Untuk mengangkat kunci-kunci gudangnya saja diperlukan manusia-manusia yang kuat. Itu menunjukkan bahwasannya sedemikian besar kekayaan yang Allah telah curahkan untuk Qarun. Namun sikap Qarun bukanlah menjadi hambanya yang bersyukur. Ia menjadi hamba yang kufur nikmat. Ia menyatakan bahwasannya apa yang ia dapatkan, apa yang ia raih atas ilmu yang ada pada dirinya, ia tidak tawadu bahwasannya Allah lah yang melimpahkan segenap nikmat itu. Ia tidak segera sadar bahwasannya Allah lah yang memberikan segenap harta kekayaan pada dirinya. Namun ia menunjuk dadanya bahwasannya semua kekayaan yang ia miliki semata karena kepandaian ilmu yang ada pada dirinya. Sikap takabur dari Qarun menjadi salah satu sebab Allah timpakan siksa yang pedih kepada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala melumatkan harta kekayaan dan bahkan Qarun itu sendiri. Ia ditenggelamkan ke dalam bumi. Menurut orang sekarang, mungkin itu yang dinamakan likuifaksi. Segenap harta kekayaan dan Qarun itu sendiri Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Inilah bentuk bagaimana siksa itu datang, bagaimana bala malapetaka itu datang. Maka seseorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia akan senantiasa diberi kebaikan demi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi seorang muslim, berbuat kebaikan adalah merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Berbuat kebaikan adalah murni semata dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya mengikhlaskan segenap amal perbuatan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka karena mengejar popularitas, bukan dalam rangka mengejar pujian dari segenap manusia, bukan dalam rangka kepentingan-kepentingan duniawiyah, namun semata karena Allah subhanahu wa ta'ala ia beramal. Dan ia beramal dalam rangka untuk mutaba'ah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salafunas salih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian bersemangat, demikian penuh perhatian di dalam hal menunaikan kebaikan, di dalam hal menunaikan amalan kebajikan, amal soleh. Itu bisa tergambar dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anha. Di dalam hadis itu disebutkan, anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan satu perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu yang diadukan? Apa itu yang dikeluhkan? Apa itu yang dijadikan sebagai bahan curahan hati, curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Para sahabat yang fakir, yang dalam keadaan ia tidak mampu secara finansial itu, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang memiliki harta berlebih itu, mereka bisa meraup pahala, bisa meraih ganjaran dengan harta atau dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kemudian kata para sahabat tersebut, yusalluna kama nusalli, orang kaya itu mereka bisa sholat sebagaimana kami pun sholat. Artinya orang kaya itu bisa meraih pahala, meraih ganjaran dari amalan sholatnya, sebagaimana kami juga yang fuqara, kami juga yang tidak mampu ini bisa meraih amalan pahala dari amalan sholat. Kemudian disebutkan, wa yasumuna kama nasumu, mereka orang-orang kaya itu bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Artinya bahwasannya orang-orang kaya itu bisa menunaikan amalan berpuasa dan bisa meraih pahala berpuasa sebagaimana kami pun bisa menunaikan puasa tersebut. Kemudian dikatakan, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan orang-orang kaya itu bisa bersedekah dari harta-harta kelebihan, dari kelebihan harta-harta yang ada pada diri mereka. Pada taraf amalan ini, para sahabat mengadukan keluhan itu. yaitu orang yang kaya mereka bisa mendermakan hartanya, mereka bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat kebajikan, beramal saleh dengan harta yang mereka miliki. Sementara para sahabat yang dalam keadaan fakir, sementara para sahabat yang secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk beramal saleh, maka inilah yang kemudian diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang murabbi yang sedemikian baik. Beliau lantas mengemukakan solusinya. Beliau lantas membimbing para sahabat yang al-fuqara, yang mereka itu secara finansial tidak mampu. Dengan cara apa membimbingnya? Dengan cara memberikan solusi, dengan cara memotivasi, dengan cara memberi semangat, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna?" Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu itu bisa menjadi sedekah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu yang dimaksud segala sesuatu itu bisa menjadi sedekah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna bikulli tasbihatin sadaqah." Sesungguhnya di dalam setiap tasbihah, di dalam setiap zikir mengucapkan subhanallah, itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Demikian juga di dalam setiap zikir mengucapkan Allahu Akbar, itu pun sedekah. Kemudian kata Nabi, wa kulli tahmidatin sadaqah. Demikian juga di dalam setiap alunan tahmid, alhamdulillah, itu pun sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan di setiap tahlilah, zikir mengucapkan la ilaha illallah, itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan orang berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf, itu pun sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, demikian juga mencegah seseorang untuk berbuat mungkar, merupakan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, demikian juga manakala seseorang melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, itu pun sedekah. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah bila kami mendatangi, melampiaskan syahwat kami ini pada sesuatu yang halal, apakah itu di dalamnya terkandung ajr, pahala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun?" Bukankah, apa pendapat kalian, bukankah bila mana syahwat itu disalurkan kepada sesuatu yang haram, bukankah di dalamnya terdapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian juga manakala nafsu biologis itu disalurkan pada jalan yang halal, maka baginya ajar, baginya pahala. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dengan sedemikian gamblang, sedemikian jelas, sedemikian rinci, sehingga tidak tersisa lagi pertanyaan dari kalangan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membukakan pintu-pintu kebaikan bagi orang yang memang bersemangat di dalam menunaikan amalan kebajikan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis di atas hadis yang tadi dibacakan, beliau menyatakan fi hadzal haditsi bayanu kasrati turuqil khair. Di dalam hadis ini kata beliau hafizahullah ta'ala merupakan penjelasan yang sedemikian banyak tentang jalan-jalan kebaikan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi likulli ahadin yuridul khair al-ghani wal-faqir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kebaikan bagi seseorang yang menginginkan kebaikan itu, baik ia termasuk dalam kalangan orang yang berada, orang kaya, atau ia yang masuk dalam kategori sebagai al-faqir, orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Jalan-jalan kebaikan itu sedemikian banyak. Manakala seorang hamba memang menginginkan kebaikan, memang menginginkan meraih pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan pula di dalam hadis tersebut disebutkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ahlud duthur humul agniya'u. Yang dimaksud dengan ahlud duthur adalah mereka orang-orang yang kaya. Alladzina indahum amwalun katsiratun, yaitu mereka yang memiliki harta yang banyak. Tazidu an hajatihim, dan harta itu berlebih sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu, yakni annahum ya'tuna bil a'malil badaniyah. Sesungguhnya orang-orang kaya itu bisa menghadirkan amalan kebajikan yang sifatnya badaniyah. Demikian juga orang-orang yang tidak mampu bisa untuk beramal seperti itu. Wal a'malu badaniyah kas-salati was-siyam kullun yastati'uha al-ghaniyyu wal-faqir. Dan setiap orang, baik itu orang kaya maupun orang yang fakir, dalam mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya badaniyah, mereka semua memiliki kemampuan. Allah berikan kemampuan kepada mereka. Qala, kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ay mimma zada an hajatihim, yaitu mereka bisa bersedekah dari apa-apa yang dari harta kelebihan yang mereka miliki, mereka bisa menyedekahkannya, yaitu dari apa kelebihan yang dari kebutuhan yang ada pada diri mereka. Mereka bisa bersedekah dari harta kelebihan, dari kebutuhan yang ada pada diri mereka. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadhihi fadilatun yatamayyazu bihal aghniya'u 'anil fuqara. Dan inilah fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, yaitu kelebihan ini yang menjadikan perbedaan antara orang kaya dan orang yang fakir. Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan sebahagian hambanya dengan sebahagian yang lain, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq, dalam surat An-Nahl ayat ke-71. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya di dalam urusan masalah rezeki. Jadi tidak ada lagi kemudian perlunya satu orang kepada orang lain sehingga tumbuh cemburu, kecemburuan karena perbedaan kekayaan. Kenapa demikian? Karena memang Allah sudah menetapkan yang demikian. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah melebihkan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya dalam urusan rezeki, sehingga tidak ada lagi kemudian, ya, tidak perlu lagi merasa cemburu, ya, apalagi merasa iri, dengki, na'udzubillah, karena melihat yang lain bisa memiliki kekayaan sementara dirinya tidak. Tidak perlu lagi kemudian tumbuh kecemburuan seperti itu. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecemburuan tumbuh pada diri sahabat. Untuk apa kecemburuan itu? Para sahabat bukan cemburu karena ingin jadi orang kaya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, kemudian saya ingin seperti fulan-fulan-fulan yang kaya. Tidak. Tidak demikian. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fuqara, yang tidak memiliki kemampuan secara finansial itu datang kepada Nabi dalam rangka mengadukan karena mereka tidak bisa beramal saleh. Karena mereka tidak bisa berbuat kebaikan sebagaimana orang-orang kaya itu berbuat kebaikan. Jadi bukan menginginkan karena ingin kayanya. Beda dengan orang sekarang, melihat orang kaya dia kemudian ingin jadi kaya juga. Kalau para sahabat tidak demikian. Dia ingin mendapatkan harta itu, dia ingin meraup kekayaan itu supaya dia bisa beramal dengan kekayaannya itu. Supaya dia bisa melakukan kebajikan-kebajikan, amalan-amalan soleh dengan kekayaan yang Allah karuniakan kepadanya. Itu yang diinginkan oleh sahabat. Bukan semata-mata ingin kaya, titik. Tidak. Inilah akhlak terpuji dari para sahabat. Inilah contoh teladan yang patut untuk kita renungkan sebagai bahan inspirasi. Oh, ternyata bukan kekayaan itu yang ingin digenggam oleh para sahabat, bukan. Tetapi para sahabat tumbuh cemburu terhadap orang-orang kaya karena orang-orang kaya itu bisa beramal kebajikan dengan kekayaannya. Sehingga kemudian disampaikan keluhan, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasumu. Dalam hal urusan ibadah yang sifatnya badaniyah, urusan fisik, orang kaya bisa beramal seperti kami juga. Orang kaya bisa puasa seperti kami juga. Tapi tiba gilirannya mereka dermakan hartanya, mereka belanjakan fisabilillah hartanya, kami tidak memiliki kemampuan. Kami tidak bisa berbuat sebagaimana orang-orang yang memiliki kekayaan itu. Cemburu, cemburu para sahabat. Karena tidak bisa beramal kebajikan. Karena tidak bisa beramal soleh. Dan disinilah letak bagaimana sikap hirs, sikap semangat dari para sahabat untuk selalu berbuat kebaikan. Sehingga ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mengadukan kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan solusi jalan keluar, dan kemudian memberikan pencerahan, memberikan sebuah wacana yang wacana itu mampu untuk memotivasi, mampu membangkitkan kembali semangat para sahabat yang secara finansial tidak bisa beramal soleh dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan, memotivasi para sahabat yang tidak punya harta, walaupun tidak punya harta, kalian masih bisa beramal soleh. Kalian masih bisa bersedekah. Redaksi kita, jangan khawatir. Walaupun kalian tidak punya harta, kalian masih bisa bersedekah. Bahasa kita mungkin demikian. Artinya apa? Artinya memberi motivasi. Memberi motivasi, semangat. Untuk tidak kemudian futur, untuk tidak kemudian loyo, untuk kemudian tidak berputus asa, patah arang. Tidak demikian. Karena jiwa seorang muslim dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersemangat. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas apa yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu, tapi jangan lupa fasta'in billah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'jaz, dan kemudian jangan lemah. Jangan lemah. Aduh, saya punya anak bikin pusing, pusing, pusing. Sudah sekali pergi saja kalian. Tidak bisa demikian. Bersabar, bersemangat terus memberi nasihat kepada anak kita. Apalagi anak itu usia-usia remaja. Usia remaja itu dia baru beranjak dari usia anak-anak, tapi tubuhnya sudah besar, sudah kelihatan dewasa, sehingga dirinya merasa dewasa, padahal pikirannya masih kadang-kadang anak-anak. Dinasehati malah patah arang. Kata orang Solo, mutung. Apa mutung di sini? Dinasehati malah kemudian, ya begitu, ya. Tidak merespon, malah kemudian putus asa. Remaja, apalagi kalau remaja itu ditantang. Ditantang dengan apa? Melalui cara-cara kekerasan. Itu akan membangkitkan tantangannya. Jangan dikira anak saya kan putri, perempuan. Jangan dikira. banyak kasus hingga ia melarikan diri dari rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah ditekan dan ditekan terus. Usia remaja seperti itu dinasehati, dibukakan akalnya, diberi penjelasan-penjelasan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing para sahabat, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, dibukakan cara berpikir, wawasan berpikirnya dibukakan, dicerahkan. Begitulah pendekatan kita kepada anak-anak yang baru tumbuh remaja ini. Mereka bukan anak-anak lagi yang bisa, kamu sana, ayo, kalau enggak pukul. Mereka sudah besar, fisik mereka sudah besar. Daripada di rumah, sumpek, saya kabur saja sudah. Mereka sudah punya kemampuan itu. Dan bentuk kabur itu, bentuk melarikan diri itu adalah sebagai bentuk pemberontakan terhadap orang tuanya. Jiwa berontaknya tumbuh. Merasa diusik, merasa diperlakukan, karena dirinya sudah merasa dewasa, diperlakukan kok seperti anak-anak. Ini yang perlu mendapatkan kehati-hatian. Menangani remaja lain dengan menangani anak-anak usia 8, 9, 10 tahun berbeda. Apalagi ketika anak-anak kita ini tumbuh sejak kecil sudah dipondokkan, sudah masuk pesantren. Sebagaimana kita ketahui yang namanya pesantren itu kan seakan dalam tanda kutip tertutup dari dunia luar. Begitu anak kita keluar bergaul dengan tetangga, anak luarnya bisa komputer, anak kita, baru seperti dia menemukan mainan baru. Ini yang kemudian menimbulkan keasikan. Dan bahkan ada yang kemudian dengan itu mereka jadi minder. Wah, buat apa mondok? Gak bisa begini. Nah, jalan pikiran mereka tolong difahami. Kalau memang jalan pikiran seperti itu, berikan jalan keluar, berikan bimbingan. Ini mereka sedang pada taraf membutuhkan sekali bimbingan dalam usia remaja ini. Usia yang labil. Para ahli kejiwaan berdasarkan berbagai percobaan eksperimen dan melihat semua fenomena, usia remaja, usia labil. Karena tumbuh dewasa belum, tapi dia sudah beranjak dari usia anak-anak. Penanganan-penanganan terhadap anak-anak usia remaja, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18, 19, perlu kehati-hatian. Dan di antara metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana berdialog, bagaimana membuka pikiran, bagaimana membuka wacana untuk mereka. Diajari untuk belajar berpikir. Diajari untuk bersikap dewasa karena mereka belum dewasa pada hakikatnya. Tapi kita ajari untuk berpikir dewasa. Disinilah perlunya kesabaran kita sebagai orang tua. Dan tidak bisa lagi kemudian kita menggunakan cara-cara fisik dalam pengertian, dalam batasan-batasan tertentu. Karena apa? Karena mereka sudah merasa, sebetulnya belum, merasa dewasa. Sehingga kalau ada tekanan kesannya mendikte. Nasihat saja kadang-kadang menjadikan mereka protes. Kenapa demikian? Karena itu tadi, menganggap sudah besar. Disinilah pentingnya kita menerapkan metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memperlakukan anak-anak kita. Jangan kita membiasakan untuk kemudian bertindak dengan cara-cara kekerasan, tapi kembangkanlah metode-metode seperti demikian. Para sahabat datang kepada Nabi mengeluh, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing. Sama anak kita bermasalah, ajak berbicara, ajak berbicara, ajak dialog. Jangan terkesan memvonis terus, tapi coba bangun kembali. Menurutmu bagaimana? Biar berpendapat dulu. Menurutmu bagaimana? Kalau salah, kalau keliru, diluruskan oleh kita. Kalau Abah memiliki pertimbangan begini, begini, begini, bagus gak menurutmu? Dia akan belajar berpikir Sambil kita terus membimbing. Ikuti seperti itu. Dan satu di antara hadis ini, bagaimana Nabi SAW memberikan wacana kepada para sahabat. Ini yang namanya sedekah, bukan semata-mata dengan harta. Artinya membuka pikiran, oh ternyata yang namanya bersedekah itu banyak ragamnya. Oh ternyata untuk berbuat kebaikan itu banyak pintu-pintunya. Dibukakan. Persepsi tentang sedekah itu dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa kita petik dari pelajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau menerapkan metode dengan cara membimbing, dengan cara membuka wawasan, dengan cara memberikan solusi, sehingga kemudian dari itu semua memotivasi, membangkitkan kembali semangat untuk berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.